الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة kita akan lanjutkan pembahasan kitabus shalah babul mawaqit yang pada hari Jumat yang lalu sudah selesai membahas hadis yang ke-128. Sekarang kita akan lanjutkan ke hadis 129. Wa an Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية وكان يستحب أن يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة متفق عليه وإنهما من حديث جابر والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها إذا رآهم اجتمعوا أجلا وإذا رآهم أبطأوا أخرا والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat asar. Lalu salah seorang di antara kami pulang ke rumahnya di tempat yang terjauh di kota Madinah, dan pada saat itu matahari hayya itu disebutkan al-baydha naqiyah qawiyatul athar hararatan wa inaratan wa launan. Pada saat itu matahari masih terang, bersih dan kuat akarnya, masih panas. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam suka mengakhirkan salat Isya. Dan beliau membenci tidur sebelum salat Isya dan berbicara setelahnya. Benci tidur sebelumnya dan benci berbicara setelahnya. Dan beliau selesai dari sholat subuh ketika seseorang mengetahui kawan duduknya. Dan beliau membaca 60 sampai 100 ayat dalam sholat subuhnya. Maksudnya, seseorang mengetahui kawan duduknya itu karena sudah terang, sudah kelihatan. Di zaman Rasulullah SAW tidak memakai lampu, belum ada listrik seperti saat ini. Kalau sekarang walaupun tengah malam juga, karena ada lampu, pasti kenal kawan di sebelahnya. Tapi saat Rasul SAW tidak ada lampu saat itu, beliau sholat subuh itu masih gelap. Selesai sholat subuh, ketika seseorang mengetahui kawan duduknya, berarti sudah terang. Ayat yang dibaca berkisar 60-100 ayat. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim dengan satu sanad berarti, kalau muttafaqun alaih. Bedanya kadang-kadang dikatakan rawahul Bukhari wa Muslim, kadang-kadang muttafaqun alaih. Itu beda. Kalau Bukhari dan Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim berarti Bukhari dan Muslim dua-duanya meriwayatkan tetapi dengan sanad masing-masing. Bukhari punya sanad sendiri, Muslim punya sanad sendiri. Tapi kalau muttafaqun alaih berarti sanadnya sama. Bukhari meriwayatkan dengan sanad itu, Muslim pun dengan sanad itu, sehingga disebut muttafaqun alaih. Disepakati sanadnya oleh Bukhari dan Muslim. Masih di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis dari Jabir, kalau tadi dari Abu Barzah Al-Aslami, sekarang dari Jabir, masih dalam Bukhari dan Muslim. Kata Jabir, dan sholat Isya kadang-kadang Rasulullah SAW mengawalkan dan kadang-kadang mengakhirkan. Apabila beliau melihat para sahabat sudah berkumpul, maka beliau menyegerakan sholat Isya. Mengawalkan, maksud menyegerakan bukan ngebut, tetapi waktunya diawalkan, di awal waktu. Dan apabila beliau melihat mereka, maksud mereka di sini para sahabat, agak telat, abau, lambat, belum berkumpul, maka beliau mengakhirkan sholat Isya. Dan sholat subuh, beliau melakukan sholat subuh itu bighalasin. Ghalas itu cuaca subuh yang masih gelap. Akhir malam atau awal fajar, tapi masih gelap, belum ada cahaya. Jadi Rasulullah SAW melakukan sholat subuh ketika cuaca masih gelap. Di dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Musa, kata Abu Musa, lalu Nabi SAW melaksanakan sholat fajar ketika fajar mulai menyingsing dan manusia hampir-hampir sebagian mereka tidak saling mengenal dengan sebagian yang lain. Hampir tidak mengenal, berarti mengenal. Hampir tidak mengenal, artinya agak remang-remang. Nah inilah hadis yang ke-129. Dari hadis ini, kita bisa ambil beberapa faedah tentang mufradatnya. Saya pikir dengan tarjamah tadi juga sudah terpahami, tidak ada yang aneh gitu. Dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Pertama, istihbabu ta'jili sholatil asr fi awwali waqtiha. Fa inna as-sahabata yusallunaha ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma yadhhabuna ila rihalihim fi aqsal madinah wasyamsu hayyatun murtafi'atun baydha naqiyah lam tadkhulha safratul masa. Pertama, disunnahkan menyegerakan salat asar di awal waktunya. Karena para sahabat melakukan sholat asar bersama Nabi SAW, lalu mereka pulang ke rumah mereka masing-masing yang ada di ujung Madinah, di tempat terjauh dari masjid. Pada saat itu matahari masih terang, masih tinggi, masih putih, cahayanya masih bersih, belum tercampuri oleh warna kuning sore. Jadi dia menunjukkan di awal waktu belum terlalu sore. Sholat asar dilaksanakan. Itu sunnahnya. Faedah kedua, istihbabu ta'khiri salatil isya hatta yadhhaba 'amatul lail. Wa hadha ta'khir muqayyadun bima idza lam yajtami ashabuha laha. Disunnahkan mengakhirkan salat isya sampai sudah berlalu 'amatul lail. Sebagian besar malam sudah berlalu. Dan mengakhirkan sholat isya ini ditakhir, dibatasi, atau dilantarankan, disebabkan apabila orang-orang yang akan melaksanakan sholat isya ini belum berkumpul seluruhnya. Umpamanya biasa 10 shof, 100 orang umpamanya. Nah ini baru berkumpul kira-kira 4 atau 5 shof, ini belum pada datang, diakhirkanlah sholat isya itu. Ini sunnahnya demikian. Faedah ketiga, taqdimu salatil isya fi awwali waqtiha idza ra'a ashabahu qad istama'u lis-salat wa dzalika mura'atun li rahatihim wa 'adamul masyaqqati 'alaihim fil intidhar fi waqti rahatihim. Ketiga, mengawalkan sholat isya di awal waktu apabila Rasulullah melihat para sahabatnya telah berkumpul untuk sholat. Jadi biasanya 10 shaf, ketika dilihat ya sudah 10, hampir 10 shaf ini. Diawalkan, langsung melakukan sholat isya. Hal ini untuk memelihara kenyamanan mereka dan tidak memberatkan mereka ketika menunggu. Tidak memberatkan mereka ketika menunggu itu maksudnya sudah pada kumpul tetapi imam belum datang juga. Kan lama-lama menunggu akhirnya ngantuk ya, atau sudah tadinya awal waktu isya itu sudah semangat akan pihusun mau sholat. Tapi karena lama menunggu ya ngantuk, yang ngobrol ngalir widuh tentang apa sehingga kurang lagi kondusif untuk melakukan sholat isya. Ini yang termasuk masyaqqah atau hal yang memberatkan di dalam menunggu imam. Ini yang ketiga. Faedah keempat, yakunu ta'khiru mustahabban fi haqqi jama'atin fi makanin wahid wa fi haqqi nisa'i fi buyutihinna. Mengakhirkan sholat isya ini menjadi disunnahkan kalau ini diperuntukkan bagi satu jamaah di satu tempat, tidak di seluruh tempat. Juga bagi para wanita di rumah-rumah mereka. Kelima, karahatun naumi qablaha li'alla yastaghriqan naimu fin naumi hatta tafutahu au yafutahu waktuha al-mukhtar. Dari hadis tadi pun kita tahu dibencinya atau dimakruhkannya tidur sebelum sholat isya. Agar orang yang tidur itu tidak lelap dalam tidurnya sehingga luputlah waktu isya. Luput itu artinya lewatlah waktu isya tersebut. Atau luput pulalah waktu yang terutama. Keenam, karahatul hadisi ba'dah li'alla yata'akhara 'anil naum fa yashaqqu 'alaihi qiyamul lail aw al-qiyamu li salati subhi wa hadha fi haqqi man laysa 'indahu 'udrun min dhaifin aw dirasati 'ilmin aw 'amal aw 'amalin fihi maslahatun lil muslimin. Dimakruhkan berbicara setelah salat isya agar tidak terlambat tidurnya. Lalu kalau terlambat tidur berat untuk melaksanakan qiyamul lail atau sholat subuh. Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak punya uzur, tidak punya kepentingan apa-apa. Baik uzurnya itu berupa ada tamu, ba'da isya ada tamu, nah itu lain. Jangan mentang-mentang sunnahnya enggak berbicara ada tamu, balem aja. Atau majlis ta'lim boleh, dirasatul ilmi. Apa? Mempelajari ilmu. Atau melakukan amalan-amalan yang di dalamnya terkandung maslahat bagi kaum muslimin. Ini uzur-uzur yang membolehkan kita berbicara setelah salat isya. Yang boleh itu kalau ada tamu silakan ngobrol. Ada rapat, silakan ngobrol rapat untuk kepentingan umat. Ada pengajian, silakan boleh berbicara, tanya jawab, diskusi dan yang sejenisnya. Atau amalan-amalan lain yang di dalamnya terkandung kemaslahatan bagi kaum muslim. Selain itu, maka dimakruhkan berbicara setelah salat isya. Bagaimana sekarang kalau berbicaranya di kamar tidur? Pas mau tidur kan begitu tidur, begitu berbaring tidak langsung merem. Butuh waktu dan butuh proses untuk merem. Akhirnya ngobrol baik sama istri atau sama anak terkecil, kalau anak terkecil itu masih tidurnya sama kita. Itu dibolehkan kalau itu. Nanti ada dalam Ahkamun Nisa dan kitab Audatul Hijab, Rasul SAW itu salah satu wujud perhatian beliau ke istrinya, beres salat isya beliau masuk ke dalam kamarnya, tidur dengan istri, berbincang-bincang sampai tidur. Ketujuh, istihbabu ta'jili salati subhi wadhalika bi ayyadkhula fiha bi ghalatin haitsu la yazalu dhullamul lail qad khalaqahu qalilun min dhawi as-subhi fa innahu ma'a tatwilil qira'ah yansarifu min as-salah wan nasu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Ketujuh, dari hadis tadi pun kita bisa ambil pelajaran bahwa disunnahkan menyegerakan sholat subuh, yaitu melakukan sholat subuh itu di ghalasin, ketika cuaca masih gelap, yaitu gelap malam saat itu hampir atau sudah bercampur dengan sedikit dari cahaya subuh. Maka sesungguhnya dijelaskan dalam hadis tadi, sekalipun bacaannya panjang, beliau sallallahu alaihi wasallam berhenti atau selesai dari sholatnya ketika manusia saling mengenal satu sama lain. Tapi dari sini nanti ada orang yang salah paham, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa disunnahkan sholat subuh itu sudah agak terang. Karena di sini dikatakan beres sholat subuh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu salam, para sahabat sudah saling mengenal. Artinya sudah terang. Sudah terang berarti sudah tidak terlalu gelap. Ini salah paham, kata Syekh Al-Albani. Yang benar adanya hadis yang menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh ketika para sahabat sudah saling mengenal satu sama lain, itu menjelaskan akhir salat subuh, bukan awal. Adapun awalnya masih gelap, begitu selesai salat subuh sudah agak terang. Awalnya salat subuh belum saling mengenal, tapi begitu selesai sudah saling mengenal karena sudah agak terang. Ini disebabkan karena panjangnya bacaan yang dibaca pada waktu salat subuh. Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan ini dalam kitab Irwa'ul Ghalil juz yang pertama halaman 278. Ketika menjelaskan hadis nomor 257 disebutkan kana yusalli subha bi ghalasin, adalah Nabi SAW melakukan salat subuh pada waktu ghalas. Ghalas itu artinya ketika cuaca masih sangat gelap. Hadis ini sahih. Ditunjang lagi dengan hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Laqad kana nisa'un minal mu'minat yashhadna al-fajra ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutalaffiatin bimurutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna wa ma ya'rifna min taglisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bis-shalah wa ma yu'rafna min taglisi Rasulillah sallam bis-shalah." Kata Aisyah adalah para wanita mukminat ikut melakukan sholat fajar, sholat subuh bersama-sama Rasulullah SAW dengan mutalaffiat bimurutihinna, dengan berkerumun dengan murut-murut mereka. Murut itu dengan, kalau sekarang mukena, dengan pakaian aba'ah, dengan pakaian luar, dengan jilbab-jilbabnya yang lebar. Kemudian beres sholat subuh, mereka pulang ke rumahnya masing-masing dan mereka tidak dikenal karena sangat gelapnya sholat subuh yang dilakukanlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini menunjukkan, kata Syekh Al-Albani, pernah Rasul Sallam selesai melakukan sholat subuh dalam keadaan cuaca masih gelap sehingga tidak mengetahui satu sama lainnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik, Ad-Darimi, At-Tahawi dan yang lain-lainnya, juga At-Tirmidzi. Ini ada di dalam Sahih Sunan Abi Dawud. At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Kemudian ada hadis lain yang diterima dari Mughis bin Sammi. Dia berkata, "Shallaitu ma'a Abdullah ibn Zubair as-subha bi ghalatin wa kana yusfirru biha falamma salima aqbaltu ala ibni Umar faqultu ma hadhihi shalah qala hadhihi shalatuna kanat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar falamma tu'ina Umar asfarra biha Utsman." Kata Mughis bin Sammi, "Aku salat bersama-sama Abdullah bin Zubair salat subuh pada cuaca yang sangat gelap." Maksudnya belum kelihatan ada cahaya, belum saling mengenal. "Wa kana yusfirru biha," padahal sebelumnya, sebelum diimami oleh Abdullah bin Zubair ketika masih zaman Utsman bin Affan, dilakukan sholat subuh itu agak terang. "Wa kana yusfirru biha," sudah agak ada cahaya. Maka ketika beres salam, aku bertanya kepada Ibnu Umar. Aku menghadapkan wajahku kepada Ibnu Umar, lalu berkata kepada Ibnu Umar yang menjadi apa? Yang menjadi imam Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair. Kemudian aku si Mughis bin Sammi ini salatnya di samping Abdullah bin Umar. Begitu selesai Abdullah bin Zubair salam, aku menghadap ke Ibnu Umar. Lalu aku berkata, "Salat apa ini?" Jadi dia kaget. Biasanya sholat subuh itu sudah agak terang, tapi ini masih gelap. Kata Ibnu Umar, "Inilah sholat kami ketika kami sholat bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Ketika Umar ditusuk, dibunuh, yang membunuh siapa? Abu Lu'lu. Ketika Umar dibunuh, dan dibunuhnya pada waktu sholat subuh juga. Begitu Utsman naik menjadi khalifah, asfarra biha Utsman, maka Utsman melakukan sholat subuh itu setelah agak terang." Nah, ini menunjukkan sejak Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, sholat subuh itu pada waktu subuh. Iya, sholat subuh pada waktu subuh itu maksudnya ketika cuaca masih gelap. Tapi di zaman Utsman sudah agak terang. Hadis ini dikeluarkan Imam Ibnu Majah, At-Tahawi, Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Akan tetapi, kata Syekh Al-Albani, bahwa Utsman pun tidak selamanya melakukan sholat subuh ketika hari sudah agak terang. Sebab dalam riwayat lain yang diterima dari Abu Salman dengan sanad yang sahih, ada riwayat yang menyatakan bahwa Utsman bin Affan pun melakukan salat subuh ketika masih gelap. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Ayyad Al-Hanafi dari bapaknya, kata Ayyad Al-Hanafi, "Kunna nusalli ma Utsman al-fajr fa nansarifu wa ma ya'rifu ba'duna wujuha ba'din." Kata Ayyad Al-Hanafi, "Kami melakukan salat fajar, salat subuh beserta Utsman, lalu kami selesai pulang dari salat dan sebagian kami tidak mengenal wajah sebagian yang lain." Ini menunjukkan bahwa salat yang dilakukan pada saat itu masih gelap. Bahkan dalam riwayat lain dikemukakan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, Imam Ibnu Abdul Bar menukil satu atsar yang menyatakan sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman annahum kanu yughallisun. Telah sahih riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga Abu Bakar, Umar dan Utsman, bahwa mereka seluruhnya melakukan salat subuh pada waktu cuaca masih gelap. Dengan demikian, kata Syalbani, maka bisa kita simpulkan bahwa Utsman kadang-kadang melakukan salat subuh itu pada waktu cuaca sudah agak terang dan kadang-kadang sudah masih gelap. Dan kapan agak terang dan kapan sudah gelap disebutkan wa ayyuhmal al-isfar ala awwal khilafatihi falamma taqarrat lahul umur raja' ila taghlis alladhi ya'rifuhu min sunnati sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul Utsman mengadakan salat subuh ketika agak terang itu di awal masa kekhalifahan. Maka setelah tetap urusan ini sudah tenang, sudah stabilitas politik saat itu sudah reda, maka beliau kembali melakukan salat subuh pada waktu cuaca masih gelap, karena beliau mengetahui bahwa itu termasuk sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun hadis-hadis lain yang disalahpahami oleh orang, dari hadis ini banyak orang yang berpendapat sholat subuh itu lebih utama agak siang. Saya dengar ini juga, Allahu a'lam ini benar enggaknya ya, bahwa di Begolan itu sholat subuh itu agak siang karena ada fatwa Syaikhul Utsaimin tentang hal itu. Si imamnya itu sengaja agak siang. Siapa yang mengabarkan ini saya lupa ini. Ini berdasarkan beberapa hadis. Iya. Oh, ada saksi di sini yang pernah. Pertama, hadis yang sahih dari riwayat Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Rasulullah menyatakan asyiru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ajri. Kata Rasulullah SAW, asyiru bil fajri. Lakukanlah salat subuh ketika cuaca sudah agak terang, karena sesungguhnya hal itu lebih besar pahalanya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, kata Syekh Al-Albani, hadis ini sahih. Kemudian dari masih riwayat Imam Ahmad, hadis lainnya menyatakan asbihu bisubhi fa innahu a'zam li ujurikum au a'zam lil ajri. Di dalam hadis lain dikatakan asbihu bisubhi. Lakukanlah salat subuh itu pada waktu subuh, karena sesungguhnya hal itu lebih besar pahalanya bagi kamu. Nah, ini hadis yang kedua ini menunjukkan harus subuh dalam cuaca yang masih gelap. Hadis lain dari Abu Nuaim dalam kitab Hilya, Al-Hilya, Hilyatul Auliya, Rasulullah SAW menyatakan asfiru bisolatil fajr fa innahu a'zamu lil ajri. Salatlah subuh pada waktu cuaca sudah agak terang, karena sungguhnya hal itu lebih besar pahalanya bagi kalian. Dan banyak lagi dikutip di sini hadis-hadis yang semakna dengan itu. Tetapi hadis salah satu di antara hadis itu adalah lakukan oleh kalian salat subuh di awal waktu subuh pada waktu cuaca masih gelap. Lalu mana pendapat yang lebih rajih dari dua hal itu? Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau katakan qultu bal tanbih di sini. Bal al-ma'na alladhi yadullu alayhi majmu' al-fadl hadith idalatul qira'ah fi shalah hatta yakhruj minha min fil asfar wa mahma asfara fa huwa afdal wa a'zamu lil ajri kama huwa sharihun kama huwa sharihu ba'd al-alfaz al-mutaqaddimah. Falaisa ma'na al-isfar idzan huwa ad-dukhul fi shalah fi waqt al-isfar kama huwa al-mashhur 'an al-hanafiyyah li anna hadha as-sunnah as-sahihah al-amaliyah allati jara 'alayha rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama taqaddama fil hadith alladhi qablaha wa la huwa tahaqquq min dukhul al-waqt kama huwa dhahiru kalami ulaika al-a'immah fa inna tahaqquq fardun la budda minhu wal hadith la yadullu illa ala shay'in wa afdal min ghairihi la ala ma la budda minhu kama huwa sharih. Kata Syekh Al-Albani, makna yang ditunjukkan oleh hadis-hadis dengan lafaz-lafaz yang berbeda tadi adalah memanjangkan bacaan di dalam salat subuh, sehingga karena panjangnya keluarlah para Rasulullah dan para sahabat ketika salatnya itu keluarlah dari cuaca gelapnya subuh menuju kepada cuaca yang agak terang. Ini yang kemudian disebut afdal li ujurikum, lebih utama atau lebih besar dan untuk pahala-pahala kamu. Hadis ini maknanya kalau begitu, makna hadis ini bukanlah melakukan sholat subuh sudah agak terang, tetapi maksudnya melakukan sholat subuh di awal waktu ketika masih gelap dan selesai sholat subuh ketika cuaca sudah agak terang. Wa khulasatul qaul, kata Syekh Al-Albani, dan kesimpulan dari penjelasan tadi adalah annal haditha innama yatahaddatsu an waqtil khuruji minas shalah ladukhul. Kalau begitu, hadis tadi bahwa kata Rasulullah salatlah subuh ketika cuaca sudah agak terang, ini berbicara tentang waktu selesainya salat, bukan menceritakan tentang waktu awalnya salat. Jadi perintah asfiru bil fajri fa innahu a'zam li ujurikum, bahwa salat subuhlah dengan apa ketika cuaca agak terang, karena itu lebih besar pahalanya, bukan memulai salatnya tetapi mengakhiri salat pada cuaca sudah agak terang, kemudian awalnya ketika cuaca masih gelap, kemudian dipanjangkan bacaannya, dan ini merupakan sebesar-besar pahala. Jadi yang benar kata Syekh Al-Albani, salat subuh itu dilakukan seawal mungkin, yaitu ketika cuaca masih gelap, kemudian bacaannya dipanjangkan dan keluar dari salat subuh ketika cuaca subuh sudah agak terang. Inilah pendapat yang benar. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Irwaul Ghalal juz yang pertama mulai halaman 278 terus panjang sampai 287. Sekitar 9 halaman dengan penjelasan rinci baik dari segi sanad, riwayat ataupun dirayah. Kemudian faedah yang ke-8 dari hadis tadi. istihbabu tatwilil qira'ati fi salati subhi fa wal muradu min qawlihi ta'ala wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda wa huna qudirat fi 60 ayah wa 100 ayah. Kedelapan, disunnahkan memanjangkan bacaan pada waktu salat subuh. Dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surah Al-Isra, wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan dirikanlah oleh kalian salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan. Salat subuhnya diucapkan dengan lafaz Qur'an al-fajri, artinya bacaan pada waktu fajar, yang menunjukkan panjangnya ayat yang dibaca pada waktu salat subuh dan berkisar antara 60 sampai 100 ayat. Kira-kira surat apa yang minimalnya 60 ayat? Al-Anfal 75 ayat, sekian ya. Kemudian kalau juz amma enggak ada yang 60 ayat ya. Tidak ya, paling ada 40-an, 50 kurang sedikit. Kemudian Al-Waqi'ah berapa ayat, baik? Enggak 100. 100 kurang, kurangnya 30 kira-kira. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman itu lebih dari 60 ayat. Jadi disunnahkan dipanjangkan. Makanya salat subuh itu diupayakan dengan membaca juz amma. Juz amma enggak ada yang 60, apalagi yang 100 ayat. Yang ke-9. Faedah ke-9. Istihbabu mura'ati halatil ma'mumin bi adami ta'khuri 'alaihim fi ada'i shalah wa tulil intidhar. Wa min haitsu tahfifis shalah biduni ikhlali bima yukmiluha minal wajibat yukmiluha minal wajibat wal musta'abat wal mizanu fi dhalik irsyaduhu sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal. Ke-9, disunnahkan memperhatikan keadaan makmum dengan cara tidak mengakhirkan sholat, tidak mengakhir-akhirkan, tidak menelat-nelatkan untuk mereka sholat sehingga mereka itu lama menunggu. Kemudian bagaimana cara tidak mengakhirkan itu? Disebutkan di sini wa min haitsu tahfifus shalah, juga dengan cara meringankan salat tanpa melalaikan hal-hal yang menyempurnakan salat berupa kewajiban-kewajiban salat dan sunnah-sunnah salat. Jadi tetap tumaninah tetapi tidak memberatkan kepada makmum tapi diringankan. Sekarang bagaimana batasan meringankan sholat? Sebab bagi orang yang terbiasa membaca kulhu, sekali-kali membaca ad-duha itu berat luar biasa. Bagi orang yang sudah terbiasa panjang-panjang, sekali membaca ad-duha, aduh gak terasa. Jadi dianggap relatif berat atau ringan. Maka ini pernah kita bahas dalam al-qaulul mubin fi aqta'il muslim, bahwa selaras juga dengan Syekh Al-Basam di sini, bahwa ukurannya itu adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Yang menjadi ukuran itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul sallam panjang-panjang, umpamanya kita pernah membahas Rasul sallallahu alaihi wasallam surat yang beliau baca ketika salat duhur. Bisa dilihat dari suatu riwayat ketika sahabat mau ikut sholat duhur, sudah takbir. Rasulullah sudah takbir, dia sudah takbir, akhirnya mules. Kemudian dia mundur dari jamaah, pulang ke rumah untuk buang hajat dulu. Beres buang hajat, iseng-iseng atau bukan iseng-iseng, sengaja dia menggauli dulu istrinya. Setelah menggauli istrinya, entah berapa menit mandi. Setelah mandi pergi lagi ke masjid dan Rasulullah masih pada rakaat yang pertama. Itu sholat zuhur. Kebayang ya berapa panjangnya? Hitung aja buang airnya berapa menit. Bergaul dengan istrinya, mandinya, belum perjalanannya. Pas pulang lagi ke masjid masih rakaat yang pertama. Demikian juga sholat maghrib dan seterusnya. Itu adalah panjang sholat yang dilakukanlah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah itu yang menjadi ukuran. Yang tidak boleh memberatkan makmum itu kalau melebihi dari contoh yang diberikanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau pas seperti yang dibaca oleh Rasulullah, maka itu sudah dengan sunnah. Tapi kan ada yang merasa berat dengan itu. Kalau ada yang merasa berat dengan itu yang disebut al-muqassirun. Orang-orang yang lemah imannya. Dan itu tidak boleh dijadikan sebagai patokan untuk menetapkan standar panjangnya sholat. Itu tidak. Tapi yang dilakukan Rasulullah itu adalah standar yang pokok berdasarkan syariat. Oh mungkin ada pertanyaan, kalau sekarang di kita kan ada yang lemah, baik lemah imannya maupun lemah fisiknya. Dijawab oleh siapa? Hasan Anasur Hasan Salman, bahwa di zaman Rasulullah juga begitu. Di zaman Rasulullah ada kakek-kakek yang lemah, ada anak-anak yang ikut, ada juga yang lemah imannya, yang munafik pun ada yang ikut saat itu. Oleh karena itu, panjang pondoknya atau berat tidaknya si imam di dalam melakukan sholat itu dilihat dari standar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bukan dilihat dari standar manusia-manusia yang mengikuti sholat kita. Kalau yang mengikuti sholat kita dijadikan standar, bisa-bisa kulhu terus kita. Bahkan kulhu pun bisa-bisa kepanjangan. Bisa-bisa dibagi dua rakaat. Kalau kita melihat standar orang-orang yang ikut sholat kita, jangan itu standarnya. Tetapi yang menjadi ukuran adalah contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir yang ke-10, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, halatul masajid zamanan nubuwah min adamil idha'ah wa basatatil mabna walakinnaha munawwaratun bil imani was-salah wal ibadah. Qala Allah Ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Hadis ini pun menggambarkan keadaan masjid di zaman nubuwah, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berupa tidak ada cahaya, juga tidak ada bangunan permanen seperti kita. Jadi atapnya itu blong. Atau kalau ada atap masih oleh daun-daun kurma. Kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan. Itu di zaman mereka. Tetapi masjid seperti itu terperangi oleh iman, sholat dan ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallah. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari pembahasan hadis ke-129 ini. Insyaallah pembahasan tentang waktu-waktu sholat ini belum tuntas. Masih banyak hadis yang perlu kita bahas. Tapi hadis ke-130 dan seterusnya, insyaallah kita akan bahas pada waktu-waktu yang akan datang. Untuk hari ini cukup sampai di sini karena waktunya habis. Dan sisa waktu yang sedikit ini kita akan gunakan untuk tanya jawab. Alhamdulillah. Jarak perjalanan berapa kilometerkah salat fardu boleh diqasar? Pertama, yang menjadi alasan bolehnya mengqasar salat adalah safar. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa 101 dikatakan, "Fa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minash shalah." kalau kalian melakukan perjalanan di muka bumi, enggak apa-apa untuk mengosor sholat-sholat kalian. Itu. Lalu berapa kilometer? Tidak ada penjelasan dari Al-Quran ataupun hadis. Kadang-kadang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 2 kilometer dikosor. Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, kana Rasulullah idza kharaja masirata salasati amyalin aw farasya, kata ini. Rasulullah apabila beliau keluar melakukan safar sejauh 3 mil, beliau sholat dikosor 2 rakaat. Itu bukan menjadi dalil tentang batas minimal sholat dikosor. Nah, kalau kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, kalau tidak ada penjelasan dari Al-Quran atau hadis, maka kembalikan kepada uruf, kembalikan kepada adab di mana kita hidup. Makanya Masyhur Hasan Salman pun ketika dalam Al-Qalmu bin Syakhtul Muslim membahas masalah ini, beliau katakan bahwa pendapat yang rajih ketika menetapkan qasar ini dikembalikan kepada urf, kepada kebiasaan masyarakat di mana kita hidup. Kalau menurut masyarakat di mana kita hidup, ke tempat anu itu sudah disebut nyabak, kata orang Sunda menyabak, kata bahasa Arabnya safar, maka berarti dia sudah terhitung safar dan berlaku ketentuan bagi manusia yang safar, boleh mengqasar sholat, boleh tidak saum ketika Ramadan dan seterusnya. Itu pendapat yang rajih yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Imam Ibn Jauzi, Syekh Al-Albani dan murid-muridnya. Jadi tidak dihitung oleh kilometer. Apakah boleh menjamak 2 sholat fardu tanpa ada alasan? Rasulullah pernah menjamak yang kemudian oleh para ulama disebut jamak mutlak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya semua dijamak tanpa hujan, tanpa apa, tanpa sakit, tanpa safar dan seterusnya. Itu yang kemudian disebut jamak mutlak. Tapi kemudian pernah ini juga kita bahas, takdir tidak merasa karena merasa berat kalau tidak dijamak, akhirnya dijamak. Itu tidak boleh. Kecuali dengan alasan yang syar'i seperti umpam bepergian atau hujan, baik hujannya kecil ataupun besar, tetapi itu berlaku hanya untuk orang-orang yang sholat di masjid. Bagaimana hukumnya bagi orang muslim yang berada dan menjadi warga negara dalam suatu negara yang bukan negara Islam? Kalau itu di negara kafir, ya, diusahakan dia pindah ke negara Islam. Karena negara kafir kita tidak bisa melaksanakan ibadah, tidak bisa melaksanakan kewajiban dan tidak bisa menjauhi larangan. Paling kesimpulan apa pertanyaannya, apa batasan negara Islam? Apakah Indonesia termasuk negara Islam atau bukan? Itu yang menjadi masalah. Kalau pun termasuk negara Islam, apa hukumnya bukan Islam? Pernah kita bahas di dalam Al-Majmu' Samin, Syahlu Saimin. Kesimpulannya bahwa negara Islam itu apabila negara itu dikepalai oleh seorang muslim, asal muslim, baik muslimnya itu soleh ataupun salah, muslim itu ahlus sunnah atau ahlul bidah, asal muslim, dia harus tetap kita taati dalam hal yang ma'ruf. Nah, adapun kalau dia tidak memberlakukan hukum Islam, itu berarti pemimpin yang zalim. Tapi sezalim-zalim pemimpin asal muslim belum keluar dari Islam, kita tidak boleh memberontak, tidak boleh. Harus diingatkan tentang kezalimannya. Dia ahlul bid'ah, selama kebid'ahannya masih tidak mengeluarkan dia dari Islam, masih muslim, maka dia tetap sebagai amir di negara tersebut dan harus kita taati dalam hal yang ma'rufnya. Adapun imam itu atau amir itu atau pemimpin negara itu, pemimpin negara yang zalim, yang fasik, yang ahlul bid'ah. Tapi selama kedoliman, kefasikan dan yang lain-lain tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka tetaplah dia sebagai seorang muslim dan harus ditaati. Makanya salah satu kewajiban warga negara adalah bersabar terhadap kedoliman para penguasa dan berani menyatakan kebenaran di hadapan para penguasa. Sampai dalam hadis disebutkan, afdalul jihad kalimatul haq inda sultan ja'in. bahwa seutama-utama jihadlah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang jair. Yang jair itu yang zalim, yang jahat. Tapi selama masih muslim dia. Nah, kezalimannya banyak. Umpah dia bid'ah, dia tidak memperlakukan aturan Allah dalam kepemimpinan. Itu kezaliman yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tapi yang depan itu bukan demo, maksudnya depan itu 24 mata kan ada di... Iya, bukan demo. Bukan apa, pakai spanduk, bawa-bawa pedang, mengancam kalau enggak awas, umpamanya. Kalau enggak diizinkan nih, apa enggak dikabulkan permintaan saya, jihad di sini, perang, itu enggak boleh, enggak benar itu. Apakah mandi pada hari Jumat wajib? Ya, wajib. Hadisnya jelas, bahwa apa? Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Bahwa mandi Jumat itu wajib bagi setiap yang... Ihtilam itu harus selesai. Wajibnya wajib apa? Pokoknya wajib, kata Rasulullah, wajib-wajib sudah. Ada wajib apa lagi? Kalau mandinya jam 9 tidak apa? Ya, kita sudah bahas. Yang dimaksud mandi wajib itu mandi untuk sholat Jumat. Bukan subuhnya mandi, Jumatnya jam 12. Karena Rasulullah menyatakan, Man ata Jum'ata fa'alaihi al-ghuslu. Siapa orang yang akan mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah mandi dia. Jadi mandinya untuk gitu. Berurutan, seperti man ata ahlahu falyakul bismillahi Allahumma jannibna syaitan, umpamanya. Siapa yang akan mendatangi istrinya, hendaklah dia berdoa dengan Allahumma jannibna syaitan. Tidak mungkin umpamanya kita baca doa Allahumma jannibna syaitan, mendatanginya nak 3 jam lagi, enggak ada itu. Gitu. Bagaimana jika kita bersujud, tempat sujudnya pendek, apakah dalam saf kita harus memanjangkan sujud? Bukan panjang pendeknya, tapi tumaninahnya. Jadi pertama, si lolongkrang. Apa lolongkrang kan? Ruang di bawah atau jarak antara dua lutut dan dua tangan itu tidak rapat, tidak terlalu rapat, tidak terlalu jauh. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, karena Rasulullah ida sajada, lau marat bahmatun tahta diro'aini lanafadat. Rasulullah apabila beliau sujud, seandainya di bawah perutnya berlalu seekor anak kambing, pasti bisa lewat. Ini menunjukkan bahwa di bawah perut beliau itu agak luas. Kalau jarak lutut dengan dua tangan ini adek, berdekatan, tidak akan bisa lewat. Ini berarti Rasulullah SAW mencontohkannya demikian. Bolehkah berdoa di kamar kecil? Maksudnya WC ya. Sebaiknya keluar. Jadi setelah wudu di kamar kecil, mau berenang keluar di WC itu. Apakah sistem hukuman penjara diperbolehkan? Di Saudi ada penjara, tetapi ada seorang pun ulama yang protesnya. Itu adalah hukuman bagi orang-orang yang hukumannya tidak ditentukan oleh syariat. Bukan umpamanya para pezina dirajam, kalau orang yang mencuri dipotong tangan, yang mabuk dicambuk, yang seperti itu ya. Nah, ada kejahatan-kejahatan yang hukumannya tidak dinas secara qat'i oleh Al-Quran atau Sunnah, maka ijtihad para ulama salah satunya itu di penjara. Jika jihad ke Ambon diizinkan oleh pemerintah, tapi orang tua melarang, mana yang lebih utama, pergi jihad atau menurut orang tua? Tergantung. Kalau hukumnya sudah sampai fardu ain, maka diizinkan atau tidak harus pergi. Tapi kalau hanya fardu kifayah, maka wajib seizin. Kalau orang tua tidak mengizinkan, tidak boleh kita berperang ke Ambon untuk jihad. Kalau tidak mengizinkan. Bagaimana jika seorang sholat berjamaah, sholat isya, kemudian di tengah-tengah sholatnya, ia teringat bahwa ia telah batal wudunya. Pertanyaan, apakah sholatnya batal? Iya. Kalau di tengah-tengah ingat, oh tadi saya sudah batal, ya harus batalkan. Jangan ngeyel. Kecuali kalau ragu, batal, tidak, itu tidak batal. Tetapkan, yakinkan, tidak batal, teruskan. Asal objektif ya. Sebenarnya batal, tapi ya, tidak batal. Kalau dalam sholat, lalu lupa membaca Al-Fatihah dan ingat di waktu ruku. Ada juga yang begini. Jadi tadi waktu berdiri baca apa aja itu? Tiba-tiba sampai ruku. Cepat berisi. Bolehkah mengqasar sholat jika ada kesibukan seperti hajatan. Tidak boleh, karena qasar itu hanya untuk musafir. Kalau untuk yang bukan musafir, tidak boleh. Tentang tadi, kasus bagaimana lupa baca Fatihah, ingat-ingat waktu ruku. Bagaimana dia bisa ingat waktu ruku itu bahwa tadi tidak baca Fatihah. Emangnya ketika berdiri baca apa aja sampai tidak ingat gitu. Begitu ruku loh, tadi belum baca Fatihah. Masuk akal enggak? Mungkin saja ya, Allahu a'lam. Mengapa memakai wangian di masjid tidak boleh yang beralkohol sedangkan di luar itu boleh? Atas siapa? Boleh, boleh. Hanya lebih utama kalau kita tidak memakai yang tidak beralkohol. Kalau lebih utama kalau memakai yang tidak beralkohol. Tapi boleh, tidak merusak sholat dan seterusnya, alkohol tidak najis. Apakah benar bila kita mandi harus memakai kain basahan? Kain baju dibasahkan. Ah, ada ketakwil. Ada kain yang memang khusus untuk mandi. Enggak, kalau maksudnya agar aurat tidak terbuka gitu. Tidak boleh mandi telanjang sama sekali. Asal pas waktu masuknya kita harus berdoa dan baca basmalah. Sebab Rasulullah menyatakan as-satru bainal insi wal jinni ayyakula bismillah. Bahwa penutup antara, maksudnya wal jinni itu ayyunil jinni, penutup atau penghalang antara aurat wanita, aurat ibani Adam dengan pandangan jin adalah mengatakan bismillah. Makanya ada doa ketika mau masuk masjid, bismillahirrahmanirrahim minal khubuthi wal khabais, atau dengan tanpa bismillah. Saya tadi ngomong apa? Masuk WC, Dit. Bismillahirrahmanirrahim minal khubuthi wal khabais, atau ada lagi tanpa bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi lebih afdal kalau dengan ada basmalahnya, nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim minal khubuthi wal khaba'ith. Ini juga sahih dua-duanya, boleh. Nah, itu yang menutupi kita dari pandangan jin. Jin enggak bisa melihat kita ketika ada di WC dengan cara itu. Bolehkah kita mengerjakan surat sunnah tahiyatul masjid ketika azan? Boleh, tidak ada larangan. Bahkan ketika sholat Jumat, salah satu kesalahan orang sholat adalah ketika masuk masjid, terus ketika itu sedang azan, dia menunggu dulu selesai azan. Setelah selesai azan baru sholat tahiyatul masjid. Ini salah. Kenapa? Karena dia meninggalkan yang wajib, mengejar yang sunnah. Dia ingin menjawab azan dan itu sunnah, tapi meninggalkan yang wajib, yaitu mendengar khutbah sejak awal, yang lebih utama. Oleh karena itu, kalau kita masuk ke masjid waktu mau Jumatan, kemudian azan sedang berkumandang, sholatlah. Kemudian diringankan sholatnya, kemudian duduk walaupun sudah azan. Itu kalau pada waktu Jumat. Adapun di luar Jumat seperti Maghrib, Isya dan yang lain, masuk masjid azan, dan setelah azan tidak ada kewajiban apa-apa bagi kita, gak ada khutbah, gak ada apa, kemudian kita ingin memperoleh kedua-duanya, mau apa, mendengarkan azan dulu, menjawab, karena itu adalah sunnah muakkadah. Setelah selesai baru sholat tahiyatul masjid, maka itu tidak ada larangan. Allahu a'lam. Apakah bang muamalat sudah sesuai syariat? Tidak, sama sekali tidak sesuai. Kenapa? Banyak hal. Pertama dalam prakteknya, yang kedua secara teoritis, di sana itu ada pos yang namanya Qardul Hasan, pinjaman kebaikan. Dari mana dana Qardul Hasan? Dari zakat, dari infak. Padahal zakat itu miliknya mustahiqin. Ini kok dipinjamkan dan harus dikembalikan. Zakat itu dana konsumtif, ini digolangkan. Nanti untuk siapa keuntungannya? Ya untuk orang lagi, gitu nantinya. Dan seterusnya. Padahal zakat itu tidak boleh dipinjamkan. Harus diberikan kepada orang yang berhak. Akhirnya orang yang berhak tidak dapat, ngumpul aja, ngegunduk terus sampai tak terhingga. Ini salah satunya. Nah, apalagi apa namanya, produk-produk lain selain Qardul Hasan juga perlu kita pertanyakan. Bagaimana hukum seorang akhwat menikah dengan ikhwan yang ikut haroki atau aktivis harokah? Ya kalau tata cara pernikahannya sah menurut syariat, nikahnya sah. Kalau yang ditanyakan hukumnya, jangankan dengan orang aktivis harokah, aktivis dakwah, dengan tukang judi, dengan tukang mabok, dengan yang maksiat, tetapi kalau cara nikahnya benar, ya maka sah nikahnya. Tidak dianggap zina, dianggap ibadah, gitu. Kalau yang ditanyakan hukumnya. Tapi kalau yang ditanyakan afdol, enggak, nah ini beda, tidak afdol, gitu. Dokter. Ya. Oh, kabar. Saya pernah ketiduran setelah sholat tahajud, sehingga sholat subuh sekitar jam 5:30 pagi. Apakah sholat subuhnya tetap sah? Sah. Karena 5:30 itu masih sholat waktu yang diperbolehkan. Apalagi karena ketiduran, walaupun jam 9, jam 10 siang, matahari sudah panas sekali, tetap wajib sholat subuh dan sah. Karena sudah kita bahas bahwa yang disebut lalai itu bukanlah orang yang tertinggal sholat karena tidur, tapi yang disebut lalai itu adalah karena sengaja mengakhirkan sholat sampai habis waktunya. Apakah diperbolehkan membaca bismillah ketika memulai pembicaraan di telepon? Apakah ada nas yang bisa dijadikan rujukan? Bismillah itu disunnahkan memulai semua pekerjaan. Kerjaan apapun yang berdasarkan hadis kullu amrin dibalin la yubdau fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akta atau abtar. Semua pekerjaan yang ada manfaatnya, ada nilainya, yang tidak diawali oleh ucapan bismillah, maka perbuatan itu terputus. Nah, sekarang apakah memulai pembicaraan di telepon itu termasuk perbuatan yang boleh diawali oleh bismillah? Kalau mau pas ketika akan mengangkat telepon, kring, bismillah, boleh itu. Kalau pas mau bicaranya, maka pembicaraan itu termasuk karena pembicaraan yang disebut al-af'alul istimrariyah, ya. Perbuatan-perbuatan yang istimrar, yang tidak bisa ditentukan kapan berawal dan kapan berakhirnya, maka perbuatan seperti tidak diharuskan atau disunahkan baca basmalah. Seperti umpamanya bernafas. Bernafas apakah pekerjaan? Pekerjaan, tapi itu setiap detik tidak perlu kita umpam begitu bangun tidur, wah bernapas nih belum bismillah, bismillah, kemudian bernapas. Nah, kemudian mau ngobrol juga seperti itu. Bicara termasuk al-af'al al-istimrariyah, itu tidak perlu dengan mengucapkan basmalah. Ya, sudah sampai di sini dulu. Insya Allah seperti biasa besok hari Sabtu kita melanjutkan kajian Fathul Majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.